jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Ma syaa'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takuni ya ulil albab. Wa qala idzan fi ayatil ukhra fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi lati fatran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Wa qala idzan fi ayatil ukhra wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Wa qala idzan fi ayatil ukhra ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul wa'dil amin. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ay yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Aw kama qala fi haditsil ukhra. Faqala Allahu 'azza wa jalla fi haditsil qudsi. Inni khalaqtu ibadi hunafa faja'athum asyayatin fastadathum an dinihim fayastahilu maharim Allah. Al hadis wa kama qala sadaqallahu al azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhaika min asyhadin. Rais li muassasah at taufik fi maskanah Cimanggu Permai. Hafizakumullah. Wa ila qayyim al masjid ahad al masjid at taufik fi maskana Cimanggu Permai, wa ila amirul majlis fi hadal barnamis maizar, wa ila al asatid wal asatidah al alim wal ulama wal zu'aba al mujahidin li da'wati ila Allah fi hadal masjid wa hawla, wa ila al hadirin wal hadirat. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini Allah menakdirkan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, senang dan harmonis insyaallah. Satu kenikmatan yang mungkin menjadi impian bagi saudara-saudara kita di Suriah, Palestina, Uighur, atau bahkan di Kashmir. Maka sangat besar kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah hari ini kita masih bisa berkumpul dalam haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi satu langkah yang memudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga dilimpahkan pada uswatan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang telah meyakinkan kita atas apa yang kita lakukan. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Saya doakan Bapak Ibu, Akang Teteh, dan siapapun yang hadir dalam majelis ini dijadikan sebagai ahli surganya Allah SWT. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para pengurus ketua yayasan dan juga pengurus yayasan At-Taufik Cimanggu Permai, para pengurus DKM Masjid At-Taufik yang saya hormati, dan juga yang saya hormati MC kita kali ini, MC akhir zaman Pak ya. Kalau saya sudah tidak lagi menjadi Ustadz akhir zaman, karena ternyata menjadi ustadz akhir zaman ini sangat beresiko tinggi, Pak.

Mau yang mana Mas pilih? Yang ini? Baik, ya. Mudah-mudahan manfaat Mas ya. Itu persembahan dari Umah Muhammad. Baik, berarti tinggal tersisa ini buat akhwat nanti. Ibu itu ya, ibu yang berkerudung merah. Silakan ibu. Sampai tidak ini? Tidak sampai ya. Ibu depan aja sini ibu. Terima dulu ini sebagai persembahan dari Wan Umah Bu ya buat ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda dan ya sudah bertanya tadi. Baik, tentang Dewa 19 yang pertama tadi ya, memang tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekali lagi bahwa dunia entertain yang di dalamnya ada musik dan juga ada film itu menjadi ranah yang paling sensitif dan paling mudah untuk menjadi media penyalur propaganda Illuminati, propaganda Kabbalah, propaganda Iblis dan Dajjal. Tidak sedikit artis-artis yang kemudian mereka secara sadar dan tidak, secara sengaja, secara rela paksa ataupun tidak sadar menjadi agen-agen Illuminati. Nah, pernah memang kami membahas tentang dewa. Bahkan simbol-simbol dewa ini berbau simbol Illuminati yang satu mata, ya ranah-ranah itu. Nah, tapi alhamdulillah pada akhirnya Madani yang sempat mengatakan thanks for your gen, terima kasih atas gen Yahudimu. Itu pernah dikatakan oleh Ahmad Dhani. Mungkin nanti bisa klarifikasi. Karena nenek dari Ahmad Dhani ini orang Yahudi. Menurut informasi yang saya dapatkan. Kalau saya salah tolong diluruskan. Jadi neneknya Ahmad Dhani ini Yahudi. Pernah mengatakan thanks for your gen. Terima kasih atas genmu. Namun belakangan kita tahu Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Dan hidayah ini Allah berikan pada siapa Allah kehendaki. Beliau hijrah bersama kita sekarang berjuang. Maka saya mendukung Ahmad Dhani sekarang. Karena beliau sudah bersama kita. Ya. Betul Pak, seperti itu, yaitu yang saya tahu. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat Bapak Ibu, Umar bin Khattab dulu paling jahiliyah kan, para sahabat dulu jahiliyah, tapi setelah mereka hijrah, mereka menjadi pembela Islam. Nah kita doakan saja mudah-mudahan Ahmad Dhani yang makanya diperkarakan itu karena itu Pak. Karena beliau keluar dari lingkaran Illuminati tadi. Ya, tapi siapapun yang keluar dari Illuminati akan dibikin hancur karirnya, bahkan akan dibikin hancur hidupnya. Nah sekarang beliau sedang diuji. Setelah beliau menyatakan keluar dari Dewa 19. Ya. Nah siapapun Bapak Ibu. Ya, kita lihat bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri juga sama. Sampai meninggal dunia ada. Karya siapa? Paul Walker yang and the Furious. Nah itu ya The Fast and the Furious. Itu kan meninggal dunia karena keluar dari artis-artis Illuminati. Britney Spears. Dia juga dibikin hancur hidupnya karena keluar dari Illuminati. Sementara Madonna, Christina Aguilera, Rihanna, itu masih menjadi anggota Illuminati. Nah di Indonesia, tidak sedikit artis-artisnya ini menjadi artis Illuminati. Kenapa demikian? Karena sistemnya dibikin sistem Illuminati. Siapapun bisa terkenal cepat asal menjadi agen Illuminati. Mau politikus, mau ekonom, mau dokter, mau siapapun, mau kiai sekalipun bisa terkenal. Asalkan menjadi artis-artis Illuminati. Baik, saya kuatkan dengan tayangan yang satu ini, Bapak. Masih cukup waktunya? Masih cukup? Masih cukup. Oh, ada hadiah juga banyak. Alhamdulillah. Ada hadiah banyak, alhamdulillah. Ini terima kasih, Pak. Ini dari... Ya, alhamdulillah. Banyak sekali. Termasuk ada Quran juga, ya.